Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadis al-tasi' al-sittun. An Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yaqul لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Hendaklah sungguh-sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Disebutkan dengan lamut taukid dan nunut taukid. Muttafaq alaih. Wali muslimin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Hatta ra'a an qad aqalna anhu. Thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW dikatakan kana yusawwi sufufana. Kana Rasulullah SAW yusawwi sufufana. Bahwasanya Rasulullah SAW meluruskan saf-saf kami seakan-akan atau hingga hatta hingga seakan-akan meluruskan anak panah. Kidah, ketika mereka bikin dari kayu, mereka akan luruskan selurus-lurusnya. Kalau kidah anak panah itu tidak lurus, nanti dia akan melesat dalam keadaan tidak lurus pula. Akan bengkok jalannya. Sehingga ketika meluruskan kidah, pernah lihat orang yang membuat anak panah, walaupun anak panah yang mainan, akan diseset-seset begitu, kemudian diukur. Gini lagi, gini lagi. Hah? Sahih? Enggak pernah bikin waktu kecil. Dari bambu. Mesti akan diluruskan dengan rapi dan kemudian dilihat dari sini. Lurus enggak? Kalau membentuk satu titik saja, berarti lurus. Tapi kalau ke sana, kemari, berarti tidak lurus. Barakallahu fikum. Disebutkan, hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Hatta ra'a an qad aqalna anhu. Hingga beliau melihat bahwa kami sudah memahami. Sampai beliau memandang, melihat bahwa kami sudah memahami. Thumma kharaja. Kemudian keluar. Yauman, pada satu hari. Faqama hatta kada ayyukabbir. Maka beliau berdiri dan hampir beliau bertakbir. Tiba-tiba melihat seseorang. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Dalam keadaan melihat seseorang yang badian sadruhu, yang dadanya badi, yabdu, nampak, menonjol. Dari barisan yang rata ini, ada orang yang dadanya maju ke depan begitu. Maka Nabi mengingatkan dengan lebih keras. Ibadallah, la tusawunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. hamba-hamba Allah, hendaklah luruskan, sungguh-sungguh luruskan saf kalian. Atau kalau tidak, Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Ini ikhwan fiddin a'azakumullah. Nadanya berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya tidak ada taukid. Hanya menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Menunjukkan kalau ini masih kelas 1. Masih tahapan pertama. Tahapan pertama artinya memberitahu bahwa saf harus diluruskan. Tetapi hadis ini disebutkan dengan asbabul wurud. Sebab terucapnya hadis. Apa? Bahwa Rasulullah SAW sudah meluruskan kami sampai seakan-akan meluruskan anak panah. Artinya sudah sangat-sangat sampai puncaknya beliau berupaya untuk meluruskan. Tetapi ketika suatu saat dia akan salat, dikira qad aqalna ra'a, melihat bahwa kami sudah paham. Ternyata ketika mau bertakbir dalam satu saat, melihat seseorang yang masih maju sendiri, terlihat dadanya. Dalam riwayat Rasulullah SAW dorong dadanya dengan tongkatnya agar mundur. Sambil berkata dengan kalimat ini, ibadallah, la tusawunna sufufakum, hamba-hamba Allah, hendaklah sungguh-sungguh luruskan saf-saf kalian. Atau Allah akan bolak-balikan. Ini sudah tingkat berikutnya. Dan demikianlah adab dalam mengajarkan pada seseorang. Tidak serta-merta marah-marah, tidak. Kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu. Sampai suatu saat dikira sudah paham, masih berbuat kesalahan. Baru diancam dengan ancaman. Luruskan saf. Atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Ini barakallahu fikum. Disebutkan dalam gharibil hadis. Kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Pertama kalimat aqalna. Fathul qaf. Ay fahimna. Fahimna ma amara nabih. Sampai beliau berpandangan bahwa kami sudah paham. Apa yang diperintahkan kepada kami minat taswiyah. Apa yang diperintahkan kepada kami dari taswiyah, pelurusan saf. Wa man ja'alahu bil 'aini tsumma ata bil fa. Sedangkan yang meriwayatkan dengan 'ain kemudian fa. Artinya titiknya cuma satu. Dan dibaca afalna. Maka itu adalah tashif. Tashif adalah kesalahan dalam penulisan. Atau kesalahan dalam menyalin. Yang kadang tadinya satu titik jadi dua atau dua jadi satu. Sehingga kadang qaf dibaca fa atau fa dibaca qaf. Ini barakallahu fikum adalah tashif. Yang kedua kalimat latusawunna. Dengan didhammahkan ta-nya. Al-musannah al-fawqiyah. Musannah fawqiyah maknanya dua titik di atas. Wa fathis sin al-muhmalah. Dan difathahkan sinnya. Al-muhmalah. Mahi al-muhmalah. Tanpa titik. Ay bukan shin. Maknanya bukan shin. Tapi sin. Wa dhammul waw. Dan didhammakan wawnya. Al-musaqqalah wa tasydidin nun. Apa musaqqalah? Nah, musyaddadah. La tusawwunna. La tusawwunna. Sufufakum. Diberatkan di waw. Tusawwunna. Wa tasydidin nun. Ditaskidkan nunnya. Wahia nunut tawqid as-taqilah. Dan itu merupakan nunut tawqid as-taqilah. Karena nun, tawqid ada dua. Ada yang taqilah, ada yang khafifah. Tapi di sini, yang taqilah. Karena bertasjid. Wafi awalihi lamul qasam. dan di awalnya ada lamul qasam yang juga berfungsi untuk tasydid. Artinya ta'kid, penekanan. Yang ketiga, kalimat aw. Aw la yukhalifannallah. Aw. Ini memberikan pilihan. Ini apa itu? Kalau tidak begini, akan begitu. Ai inna ahadal amraini lazimun. Artinya segala atau dua perkara ini, salah satunya pasti terjadi. Salah satunya mesti terjadi. Kalau enggak diluruskan, diselisihkan wajah-wajahnya. Taib. Tapi kalau diluruskan, Masya Allah, tidak diselisihkan wajah-wajah. Berarti, aw ini untuk menunjukkan bahwa dua perkara ini, salah satunya mesti akan terjadi. Latusawunna sufufakum, yang pertama. Yang kedua, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, aw baina wujuhikum, atau Allah balik-balikkan wajah-wajah kalian. Ini atau itu yang terjadi. Kalau ini dikerjakan, ini tidak terjadi. Tetapi kalau ini tidak dikerjakan, ini yang terjadi. Ikhtiar bainal amraini. Fala yakhlul hal min ahadihima. Maka keadaannya enggak akan lepas dari salah satunya. Luruskan atau dibolak-balikkan. Tinggal pilih. Mau dibolak-balikkan atau mau lurus. Fahadah jelas teguran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kaum muslimin semestinya jangan meremehkan masalah saf. Jangan meremehkan masalah saf. Jangan hal perkara enggak penting, jangan. Tidak mungkin Rasulullah SAW sampai menegaskan semakin keras, bahkan sampai mendorong dengan tongkatnya, sampai menyatakan dengan ancaman atau Allah akan bolak-balikkan wajah-wajah kalian. Yang keempat, kalimat hatta ka'annama yusawi au yusawi biha al-qidah. Hingga seakan-akan Rasulullah SAW meluruskan qidah. Qidah adalah sihamul khashab. Anak panah dari kayu. Tubra. Tahu tubra? Kamu punya mibra enggak? Serutan. Apa? Keruan. Keruan. Itu namanya mibra. Tapi tubra artinya di... apa namanya? Di raut. Jahit. Jazakumullah. Rautan. Diraut. Wa yubalik fi taswiyatiha. Dan rata-rata. Mereka orang-orang Arab ketika itu, di zaman itu, kalau membuat anak panah, mereka akan luruskan seluruh-lurusnya. Karena itu akan mempengaruhi titisnya tembakan. Titisnya panahan. Tepatnya sasaran. Kalau dia bengkok sedikit saja, dia arahkan ke sana, melesatnya ke arah lain. Karena dia bengkok. Sehingga mereka kalau meluruskan qidah, sangat-sangat lurus. Yubalig fi taswiyatiha wa ta'diliha. Yang betul-betul yubalig. Bersungguh-sungguh dalam meluruskan anak panah tersebut. Ya'ni annahum yakununa fi i'tidalihim wa istiwa'ihim. Oleh karena itu, mereka dalam kelurusannya. Ala nasaqin wahid. Seakan-akan di atas satu garis. Maka tidak mengapa. Sang imam berdiri di ujung saf. Melihat safnya ke kanan atau ke kiri. Dilihat. Maka kelihatan siapa yang menonjol. Oh, si fulan. Kalau kamu melihat dari samping seakan-akan satu orang saja, saking lurusnya, maka itu sudah bagus. Kamu lihat kakinya juga, apakah tumit-tumitnya, mata kaki-mata kakinya satu garis atau tidak. Kalau ada yang maju, yang mundur, berarti tidak lurus. Nah, barakallahu fikum, hatta yusawi biha al-qidah. Hatta ka'annahu, oka'annahu yusawi biha al-qidah. Seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Al-mana al-ijmali, maknanya secara global. Fi hadha wa'idun syadidun liman la yuqimuna shufufahum fi shalah. Ini ancaman yang keras. Liman la yuqimuna shufufahum, bagi mereka yang tidak meluruskan safnya dalam salat. Faqad akkada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau telah menegaskan, menekankan dengan lam dan dengan nun. Annahu in lam ta'dil as-sufuf aw in lam ta'dil as-sufuf wa tusawwa fala yukhalifannallahu baina wujuhil ladina u'wijat sufufuhum, maka niscaya Allah akan bolak-balikkan antara wajah-wajah mereka yang bengkok saf-safnya. Falam ya'dilu, yang tidak lurus. Wadhalika bi'annahu hainama yataqaddam ba'duhum fi saf fayaftatinil mutaqaddim wa yusibuhul kibr wazzahu. Qala, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, bahwasanya ketika seseorang atau sebagian mereka lebih maju, yang lain ke belakang dalam saf tidak rata, niscaya yaftatinul mutaqaddim yusibuhu al-kibr. Niscaya yang di depan yaftatin, terfitnah. Wa yusibuhu al-kibr. Dan afwan, bukan kibar, kibr. Kibri. Aw kibru, yusibuhul kibru wazzahu, terfitnah dengan kesombongan, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih. Sebaliknya, yang terpojok ke belakang, yuqabiluhul mutaakhir, merasa saya diremehkan, saya dikucilkan, saya enggak dihargai, ila akhir. Terjadilah perselisihan di kalangan mereka. Ini satu saf. Ini maju. Kamu di belakang. Mau maju, dihalangin sama dia. Saya yang depan. Apa jadinya? Yang di belakang merasa ada sesuatu, yang di depan merasa sombong, ila akhirnya. Fahadha yukhalifannallah baina wujuhihim. Berarti sudah dibolak-balikan oleh Allah wajah-wajah mereka. Yuqabiluhu al-mutaakhir ala kibrihi bil adawati wal baghdha. Maka sebaliknya atau lawannya adalah yang terbelakang, atas kesombongannya dia akan memusuhi, akan membenci, akan tidak suka terhadap kesombongan orang yang tadi. Fatakhtalifal qulub, maka berselisihlah hati-hati mereka. Wa yattabi'uha ikhtilaf al-wujuh, dan kemudian akan berlanjut dengan perselisihan wajah. Bagaimana itu perselisihan wajah? Bayu'ridu hadha, bayu'ridu hadha. Begitu ketemu, yang ini meleos ke sana, yang ini meleos ke sini, bermusuhan. Min syiddatil adawah, karena kerasnya permusuhan. Wa bihadha tafsulul qati'atu wattafarruq aw attafriqah. Maka dengan ini terjadilah qati'ah, putusnya hubungan persaudaraan, putusnya hubungan keakraban, putusnya hubungan pertemanan, ila akhirnya. Wattafriqah, dan terjadilah pecah belah, perpecahan. Wa yafutul maqsadul matlub, maka akhirnya hilanglah tujuan yang diharapkan. Di antara tujuan-tujuan yang diharapkan dengan sholat jamaah adalah persaudaraan. Kalau saja bukan karena persaudaraan, maka niscaya akan disuruh untuk sholat masing-masing di rumahnya. Iya kan? Tetapi diperintahkan untuk bersama-sama di masjid dengan satu imam, tentunya ada sekian maqsad. Ada sekian maqasid. Ada sekian maqasid. Min hadil maqasid, di antara maqasid ini adalah eratnya ukhuwah. Persaudaraan, persatuan, itu tujuannya. Di antara salah satu tujuannya. Tetapi kalau kemudian mereka barisnya tidak lurus, yang ini maju, yang ini mundur, yang ini mendesak ke kanan, yang ini mendesak ke kiri, yang ini merasa pengen paling luas sendiri, yang ini kasihan terjepit dia. Apa yang terjadi? Justru sebaliknya yang dari yang diharapkan. Justru sebaliknya dari yang diharapkan. Ada sesuatu di hatinya, ketidaksukaan pada si fulan. Si fulan merasa lebih dari si Alan. Si Alan tersinggung dengan yang ini. Yang ini juga merasa di atas yang itu. Ila akhiri. Fayakhtalif al-wujuh. Akhirnya wajah-wajah mereka berselisih. Bermusuhan. Bertikai. Akhirnya hilang tujuan yang diharapkan, yaitu persaudaraan. Wal mahabbah. Wat tawasul. Apa maksud yang diharapkan? Saling cinta mencintai. Wat tawasul, saling menyambung silaturahmi. Karena setiap lima waktu ketemu. Satu kampung ini ketemu. Kalau ada yang tidak datang ke masjid, jangan-jangan dia sakit. Ditanyakan. Ketika benar sakit, ditengok. Ketemu di masjid, ahlan wa sahlan, kaif halak, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ketemu lagi nanti maghrib, masya Allah. Akan terjadi tawasul, wal mahabbah, wal ukhuwah, seharusnya. Tetapi ketika saf tidak lurus, jadi kacau. Malah sebaliknya, jadi perpecahan. Dan itu barakallahu fikum termasuk al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan ini tidak sama dengan hukum karma. Hukum karma itu istilahnya mereka Hindu atau Buddha. Mereka punya istilah karma. Oh, dia terkena karma katanya. Kalau seorang berbuat zalim akan didolimi. Seorang berbuat baik akan dibaiki. Atau akan, orang yang berbuat begini akan diperlakukan sama pada dirinya. Kalau tidak di sekarang nanti setelah reinkarnasi. Hadza laisa min dinina. Itu bukan dari agama kita. Jangan dikait-kaitkan dengan agama kita. Jelas itu agama mereka. Yahudi, agama Hindu dan Buddha. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala membalas sekehendaknya. Tetapi al-jaza'u min jinsil amal. Namanya balasan sesuai dengan perbuatannya memang. Dan itu berbeda. Maknanya, kamu tidak mau lurus. Maka diazab oleh Allah dengan perpecahan dan pertikaian. Minjinsihi oleh seminjinsihi. Minjinsihi. Lurus adalah teratur. Tidak lurus adalah kacau. Maka ketika tidak lurus, balasannya adalah kekacauan, pertikaian, permusuhan. Itu yang namanya min jinsil amal. Wa qad kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'allim ashabahu bil qawli wa yuhadzibuhum bil fi'li. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengajari para sahabatnya dengan ucapan dan juga mendidik dengan perbuatan. Mengajarkan dengan ucapan dan mendidik dengan perbuatan. Apa bedanya pendidikan dan pengajaran? Hah? Kalau pengajaran, diajarkan ini yang baik, ini yang jelek. Kerjakan yang baik, jangan kerjakan yang jelek. Kalau pendidikan, praktek. Dilihat. Kalau dia tidak mempraktekkan, bukankah sudah diajarkan kemarin kalau ini yang harus dikerjakan, ini yang baik. Bukankah sudah dikasih tahu kemarin bahwa ini yang jelek? Itu pendidikan. Sehingga kalian di pondok pesantren mendapatkan dua-duanya. Ilmunya diajarkan. Dan kemudian pendidikannya dengan praktek juga diterapkan. Kalau melanggar adab-adab yang diajarkan. Kalau menyelisihi sunnah-sunnah yang diajarkan. Maka akan ditegur. Dengan mengingatkan, dengan menegur, dengan memarahi, dengan menghukum, dan dengan mengeluarkan. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, maaf, dikembalikan ke orang tuanya. Baik, Itu sudah peraturan hampir di semua pondok. Seperti itu. Mengapa? Karena kita kemampuannya terbatas. Tempatnya terbatas. Kalau ada yang melanggar, sudah dihukum tetap melanggar. Sudah diperingatkan dengan surat peringatan, masih melanggar. Maaf. Masih banyak santri yang ingin masuk sini. Kamu enggak pantas ada di sini. Tafadhal. Al-babu maftuh. Pintu terbuka. Khud. Shantatak. Wa aghradak. Wamshi. Ambil barang-barangmu. Ambil tasmu. Pergi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Itu juga sama pendidikan. Menghukum. Memukul. Mencubit. Itu juga pendidikan. Terus mau dendam sama guru tadi. Berarti kamu tidak mau dididik. Kamu harus merasa, saya salah. Mulai sekarang sehingga akan lagi berbuat salah dan tidak akan terkena hukuman lagi. Bertekad seperti itu. Itu namanya anak bisa dididik. Tetapi kalau kemudian gurunya menghukum dia melawan, namanya anak yang tidak tahu diri. Gak kenal siapa dirinya. Dan gak kenal siapa gurunya. Berapa banyak hadis yang menyatakan untuk memuliakan orang yang lebih tua. Untuk menghormati orang yang lebih tua. Untuk sopan kepada yang lebih tua. Sangat banyak. Bahkan disebutkan oleh Nabi dengan kalimat, laisa minna. Bukan dari kami. Man lam yarham saghirana, walam yuwakir kabirana. Kama qala sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih. Bukan dari kami. Orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Apalagi mereka memiliki ilmu di atas kalian, lebih harus dihormati lagi karena keilmuannya. Berarti mereka lebih memiliki fadl, keutamaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah SAW mempraktekkan dua-duanya. Pengajaran dan pendidikan. Mana pengajarannya? Di hadis pertama, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. Luruskan saf-saf kalian. Diajarkan. Karena lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan salat. Kalas? Itu diberitahu. Bahwa lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Kalau tidak lurus, saf tidak sempurna. Diajarkan seperti itu. Sudah diajarkan. Dilihat sofnya masih enggak lurus. Luruskan. Luruskan. Rasulullah SAW lihat dari sini, lihat dari sana. Seperti meluruskan anak panah. Khalas. Rasulullah SAW anggap mereka sudah paham. Ra'a annahu qad aqalna. Beliau melihat bahwa kami sudah paham. Sudah mengerti. Besok salat lagi. Luruskan saf. Ketika mau bertakbir, masih ada yang dadanya muncul keluar. Rasulullah ingatkan dengan lebih keras. Ini pendidikan. Ini pendidikan. Praktek ketika terjadi. La tusawunna sufufakum. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Luruskan saf kalian. Atau kalian mau dibolak-balikkan wajah-wajah kalian. Oleh Allah SWT. Akan dibolak-balikkan hati-hati kalian. Pilih. Mau lurus atau mau dibolak-balikkan wajah kalian? Ini qanifidina azakumullah sudah pendidikan. Dididik, dijelaskan ancamannya, dimarahi, ditegur keras. Jangan sawu subuh bakum fa nataswiyatu subuh minta manus salah. Sami'na wa ata'na. Sopan masih belum lurus. Allahu Akbar. Besok begitu lagi. Luruskanlah karena sungguhnya lurus itu termasuk kesempatan sholat. Allahu Akbar. Masih gak lurus. Berarti si imam ini memerintahkan untuk lurus tapi gak ngurus. Memerintahkan untuk lurus tapi gak ngurus. Karep mau lurus atau gak lurus. Dia gak mendidik. Mengajarkan memang. Setiap kali diajarkan. Sawu sufufakum. Karena sungguhnya lurusnya sof termasuk kesempatan sholat. Ingat. Kesempatan sholat. Lurusnya sholat, termasuk kesempurnaan sholat. Terus diingatkan. Tetapi ketika ada yang lurus, dibiarin. Ini barakallahu fikum, tidak mendidik. Adapun Rasulullah SAW dikatakan di sini, rahimahullah alaih beliau, wa beliau yu'allim wa madha? Wa yuhadzib. Yu'allim mengajarkan ashabahu bil qaul, wa yuhadzib, dan mendidik mereka bil fi'il, dengan perbuatan. Fadalla yuqimuhum biyadih, maka Rasulullah SAW meluruskan dengan tangannya. Yang terlalu maju dimundurkan dengan tangannya. Yang terlalu mundur disuruh maju. Hatta dhanna sallallahu alaihi wasallam annahum qad arafu wa fahimu. Sampai Nabi melihat bahwa mereka sudah paham, sudah mengerti. Idza biwahidin qad bada sadruhu. Tiba-tiba. Di sini idanya idza fujaiyah namanya. Idza fujaiyah yakni tiba-tiba maknanya. Faj'atan. Idza biwahid, tiba-tiba ada seseorang, qad bada sadruhu, telah muncul dadanya ke depan. Fis saf, di tengah-tengah saf. Baina ashabihi, min baini ashabihi, di antara sahabat-sahabatnya. Faghadiba. Perhatikan ucapan Syekh Abdullah Al-Bassam. Faghadiba, beliau marah. Ini marah. Pakai lam taukid dan nun taukid dan mengancam. Ini berarti nadanya nada marah. Bukan ada pemberitahuan. Wa qala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Seakan-akan terjemahan bebasnya, kamu mau lurus atau mau dibolak-balikan wajah kalian. Pilih. Ini tentunya sudah ghadiba, sudah marah. Dan itu diperlukan. Marah dan emosi tidak sama. Marah dan emosi agak berbeda. Kalau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala masih terkontrol. Kalau tidak terkontrol itu namanya emosional. Ya. Itu yang dilarang. Ya Rasulullah nasihatilah aku. Dijawab, la taqbab. Ya Rasulullah nasihatilah aku. La taqbab. Faradda miraran, dia ulangi berkali-kali jawabannya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Satu saja nasihatnya, jangan marah. Mungkin Rasulullah SAW melihat bahwa orang ini kalau saja tidak emosional akan jadi baik. Karena Rasulullah SAW memberikan wasiat pada satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda. Tergantung keadaan masing-masing orang yang dinasehati dan masing-masing orang yang diberi wasiat, Rasulullah bedakan. Engkau, ya Abu Hurairah, sebelum tidur, salat 3 rakaat. Dilihat bahwa beliau orang yang sibuk di siang harinya. Maka mungkin malam harinya tidak sempat. Maka sebelum tidur, 3 rakaat. Orang lain lagi dan sehatin lain lagi. Dengan berbeda-beda. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka di sini, Rasulullah SAW menegur dengan keras. Tapi malah kamal makhudah, hukum-hukum yang diambil dari hadis ini, insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.